Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn Al-Hasan ibn Al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih dalam bab fil mujahadah, tentang bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, kata beliau rahimahullah taala, al-khamis, yang kelima, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha qalat, bahwasannya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering kita ulang-ulang bahwa hadis yang menyebutkan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau disebutkan dengan lafaz kana, itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kepada kita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sering, idza dakhala al-ashru, apabila masuk 10 hari. Al-ashru di sini diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala langsung di bawahnya, kata beliau, wal muradu al-ashrul awakhiru min syahri Ramadan. Yang dimaksud adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi apabila masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, demikian ahyal laila, beliau akan menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya, wa jadda, beliau bersungguh-sungguh beribadah, wa syaddal mi'zara, dan mengencangkan al-mi'zar. Al-mi'zar biasa diterjemahkan sarung. Kata An-Nawawi rahimahullah taala, beliau menerangkan di bawahnya, wal mi'zaru huwal izar. Mi'zar adalah al-izar, yaitu pakaian bagian bawah. Kita mengenal pakaian orang-orang Arab dahulu ada dua bagian, bagian bawah dan bagian atas. Bagian atas itu disebut dengan rida, termasuk juga kamis, jubah, dan segala yang di atasnya. Sedangkan bagian bawah itu namanya izar, apakah berbentuk sehelai kain yang digunakan sebagai sarung, demikian juga sirwal dan yang lainnya. Taib. Lalu kata Nawawi rahimahullah, wa huwa kinayatun an i'tizalin nisa. Di sini Aisyah menyebutkan syaddal mi'zar, beliau mengencangkan sarungnya, adalah kinayah, sebuah ungkapan tidak langsung, ani tizalin nisa, yang bermaksud bahwa Nabi SAW menjauhi para wanita di 10 hari terakhir. Artinya beliau sama sekali tidak mendatangi keluarganya ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa qila al muradu tashmiruhu lil ibadah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mengencangkan sarung adalah tashmiruhu lil ibadah. Beliau bersungguh-sungguh seperti seorang yang menyingsingkan lengan untuk bersiap-siap menghidupkan malamnya dengan ibadah. Tayyib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini, hadis yang kelima yang beliau sebutkan di dalam bab fil mujahadah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengabarkan bahwa termasuk kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, ketika telah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tersebut, yakni tanggal 21 ke atas, maka kebiasaan Nabi SAW akan menjadikan malam-malam beliau penuh dengan ibadah. Digambarkan oleh Aisyah, Ahya al-Laylah, atau dalam riwayat yang lain disebutkan Ahya Laylahu, beliau menghidupkan malam-malamnya. Jadi tidak tidur di malam hari itu beliau, sedikit beristirahat, lebih banyak dengan ibadah. Taib. Dan kalau kita lihat hadis yang sebelumnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga yang kita bahas pada pertemuan kemarin, di mana Aisyah menceritakan tentang sifat sholat malam dari Rasulullah SAW, tata cara beliau dalam melaksanakan sholat malam. Kita bisa tahu bahwa demikian baiknya Nabi SAW dan juga demikian lama durasinya Rasulullah SAW mengerjakan sholat malam. Itu bukan di bulan Ramadan. Makanya bisa kita pahami bahwa di bulan Ramadan beliau akan lebih bersungguh-sungguh. Kualitas sholat malam Rasulullah SAW di 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih baik dibandingkan malam-malam yang lainnya. Baik. Di sini beliau isyaratkan Al-Imam Munawi rahimahullah taala agar jangan sampai kita kemudian menyalahfahami bahwa Rasulullah SAW itu giat sholat malam hanya ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak. Bukan itu maksudnya. Oleh karena itu beliau susulkan hadis ini setelah hadis yang kemarin. Di malam-malam biasa saja Rasulullah SAW bukan orang yang meninggalkan sholat malam. Paling tidak atau paling ringan Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam tidak seperti kita. Beliau paling ringannya melaksanakan sholat malam itu sepertiga malam, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemarin dalam surat apa kemarin? Al-Muzammil ayat yang keberapa? Ayat yang ke-10. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyebutkan, sudah mengisyaratkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan sholat malam minimalnya, paling sedikitnya sepertiga malam. Nah, ketika di dalam hadis ini disebutkan bahwa 10 hari terakhir beliau menghidupkan malam-malamnya, maka tentu sholat malam yang dilakukan oleh Nabi SAW lebih panjang dibandingkan hari-hari biasanya. Dan kata para ulama rahimahumullah, tidak pernah Nabi SAW melakukan sholat malam atau menghidupkan malam sampai mendekati waktu sahur kecuali hanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, dari sini juga ini bisa kita pahami hadis yang kemarin, di hari-hari biasa Nabi SAW tidak sholat malam penuh, satu malam digunakan untuk sholat semua, tidak, kecuali di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tayyib. Kita baca keterangan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, wa qad sabaqa fil hadithis sabiq annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu fil lail hatta tatafattara qadamahu. Pada hadis yang sebelumnya telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW beliau melaksanakan sholat malam sampai kedua kaki beliau SAW pecah dan mengeluarkan darah. Wa annahu yaqumu minal laili akthar min nisfi aw tsuluts. Dan beliau SAW mengerjakan sholat malam itu separuh lebih, 3/4 atau 2/3, aw nisf atau separuh malam, awi thuluts atau minimalnya sepertiga malam. Itu paling sebentar. Amma fi layalil ashri min Ramadan fa innahu kana yaqumul laila kullahu. Adapun di 10 malam terakhir bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau akan menghidupkannya sampai hampir mendekati waktu sahur. Ini kata Syekh Muhammad Musa Al-Utsaimin, al-laila kullahu, malam semuanya. Kapan permulaan malam? Ini sudah masuk ya. Semenjak terbenamnya matahari itu sudah mulai awal malam. Nanti masuk waktu atamah itu juga sudah mulai sepertiga malam yang pertama. Nah, Rasulullah SAW sudah memulai untuk persiapan menghidupkan malam semenjak beliau selesai berbuka puasa. Beliau sudah siapkan untuk nanti malam beribadah. Malam itu digunakan penuh dengan ibadah. Tayyib. Ay yahya laylahu kullahu alaihi salatu wassalam bil ibadah. yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghidupkan malam tersebut semua, seluruh malamnya bil ibadah, dengan ibadah. Lakin bil fatur ba'da ghurubi syams, tetapi itu akan dimulai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah terbenamnya matahari, bil fatur, setelah beliau berbuka puasa. Ini faedah untuk kita yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, bahwa di 10 hari terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai bersiap-siap itu semenjak berbuka puasa. Berbeda dengan kita, masih nanti jam 10 malam, jam 11 malam baru persiapan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbenam matahari, beliau berbuka puasa, sudah langsung menyiapkan untuk ibadah nanti malam sampai menjelang sahur. Taib. Wal isya, beliau lanjutkan kemudian salat isya, wa salatul isya wal asya allati yara alaihi salatu wassalam annaha qurba ilallah. Setelah salat isya, beliau akan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain yang menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk amalan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa ma'nahu anna kullal lail fi shalah. Bukan maksudnya hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melaksanakan salat malam semuanya. Jadi sepanjang malam itu salat. Kalau demikian tidak ditunjukkan oleh dalil. Karena ada salat maghrib, ada salat isya. Setelah salat isya masih ada rutinitas beliau dengan keluarganya. Jadi maksudnya beliau menghidupkan malam bukan salat semalam suntuk. Tapi malam itu dihidupkan penuh dengan ibadah yang sudah dimulai persiapannya setelah beliau sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa. Tayyib. Kemudian bidalili, dalilnya apa? Kok apa namanya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyimpulkan demikian. Persiapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setelah berbuka puasa, kemudian dilanjutkan salat Isya, setelah Isya terus sampai menjelang sahur, enggak tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya kata beliau rahimahullah taala, anna Safiyyah bint Huyai ibni Akhtab kanat ta'ti ilaihi alaihi salatu wassalam, bahwa Safiyyah bint Huyai, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat ta'ti ilaihi, beliau biasa mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayuhadditsuha ba'da salatil isya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bercengkrama dengan Safiyyah setelah salat isya. Dan bercengkrama dengan istri bukan waktu yang sebentar, 5 menit, 10 menit. Bisa lebih daripada itu. Insyaallah yang sudah berkeluarga paham. Tapi beliau ingat syaddal mi'zar, mengencangkan sarungnya, tidak sama sekali menyentuh istri-istri beliau kecuali hanya sekedar bercengkrama. Tayyib. Walakin kullu ma kana yaf'aluhu alaihi salatu wassalam fi tilkal layali fa innahu qurba ilallah. Namun semua yang akan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak awal malam semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu qurba ilallah imma shalah au tahayyun li shalah au ghairi dzalik. Apakah beliau persiapan salat dengan melakukan ibadah-ibadah yang lain, atau setelah isya beliau langsung melaksanakan salat. Tayib. Jadi intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai bersiap-siap untuk menghidupkan malam dimulai dari semenjak selesai berbuka puasa. Tayyib. Wallahu taala alamu bissawab. Qala rahimahullah, wa fi hadza dalilun ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhyi al-ashra al-awakhira min Ramadhana kulliha. Tayyib. Dan di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadhan semuanya tanpa terkecuali. Walakinnahu la yuhyi lailatan siwaha, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghidupkan malam sampai mendekati waktu sahur selain di malam bulan Ramadan. Wa dzalika taharriyan li lailatil qadar, dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengharapkan keutamaan dari Lailatul Qadar. Tayyib, apa itu Lailatul Qadar? Hah? Sudah berapa Ramadan kita lalui? Sudah berapa kajian kita bahas tentang Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Tayyib, setidaknya antum jawab 2 poin dari kajian kita, rangkaian kajian sebelumnya. Minimal 2 poin. Apa itu Lailatul Qadar? Tayyib, enggak apa-apa ya, suka tanya. Biar enggak ngantuk. Apa itu Lailatul Qadar? Hah? Ikhwah boleh menjawab. Selama ini kita begadang malam mencari Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Enggak usah malu, bukan ujian. Kita belajar. Sudah hafal kan suratnya? Apa berarti? Ya lailatan khairan min alfi syahr. Minimalnya itu harus tahu. Lailatul Qadar adalah satu malam di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan beribadah di malam itu lebih utama dibandingkan ibadah selama 1000 bulan lamanya. Taib. Yang kedua, malam tersebut hanya ada di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir alam semesta selama 1 tahun ke depan. Jadi takdir, ketetapan yang akan terjadi di alam semesta ini selama 1 tahun ke depan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikukuhkan di malam Lailatul Qadar. Taib. Ini semua sudah pernah kita bahas dan sering diulang-ulang. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sampai tidak menyia-nyiakan malam-malam 10 hari terakhir karena dengan tujuan taharri Lailatul Qadar. Untuk mencari keutamaan besar dari Lailatul Qadar. Taib. Walasiyama fi sab'il awakhir minhu. Terlebih lagi kalau itu sudah masuk 7 hari terakhir bulan Ramadan, beliau akan lebih giat lagi. Dan di sana lebih diyakini ada Lailatul Qadar, 7 malam terakhir bulan Ramadan. Tayib. Fa hadhihi al-lailah yuqaddirullah subhanahu wa ta'ala fiha ma yakunu fi tilkas sanah. Di malam itu Allah akan tetapkan takdir alam semesta yang akan terjadi selama 1 tahun ke depan. Wa hiya kama qala Allah azza wa jalla khairun min alfi syahr. Malam tersebut sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar lebih baik dibandingkan beribadah selama 1000 bulan lamanya. Fakana yuhyiha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghidupkannya. Dan beliau menyampaikan sebuah hadis yang juga sering kita dengarkan di bulan Ramadan. Man qama lailatul qadar ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa yang dia kerjakan sebelumnya. Hampir mirip tiga hadis yang sering dibaca di bulan Ramadan. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Lanjutnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang ketiga yang kita baca tadi, man qama lailatul qadari imanan wa ihtisaban. Bedanya di sini, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Bedanya apa? Yang dua tadi disebutkan dengan ghufira lahu, akan diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Tapi ketika Rasulullah SAW menyebutkan malam Lailatul Qadar, Rasulullah SAW sebutkan Allah di sana, ghafarallahu lahu. Bedanya apa? Lebih ditekankan dan lebih diyakini bahwa orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan benar-benar dihapuskan semua dosa-dosanya yang sebelumnya. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini hadis yang ke-5. Faedah-faedah yang lain insyaallah sudah sering kita dengarkan, terlebih lagi kita baru selesai melewati bulan Ramadan. Kemudian hadis yang berikutnya, as-sadis, yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Taib. Dicatat di sini, semua thalabatul ilm harus hafal hadis ini. Ini hadis termasuk bekal yang bisa mendorong semangat antum dalam menuntut ilmu. Dan ini hadis sering dibacakan ketika menyampaikan nasihat untuk penuntut ilmu. Dicatat baik-baik. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ila Allah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minidh dha'if, dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, tapi pada keduanya terdapat kebaikan. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz, bersemangatlah terhadap apa-apa yang memberikan kemanfaatan untukmu. Wasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wa la ta'jaz, dan jangan pernah merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau seandainya terjadi sesuatu kepadamu, jangan sekali-kali kamu ucapkan, kalau saja seperti ini, niscaya akan terjadi begini dan begini. Fa inna law taftahu 'amala syaitan. Karena kata-kata law, seandainya, itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Rawahu Muslim, hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah taala. Nomor hadis 2664. Baik, sudah pernah dengar hadis ini? Yang belum dicatat, nanti antum akan sering mendengarnya. Kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Seorang mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan pesan kepada kita dengan menunjukkan sifat, dua sifat yang berlawanan, dengan dua poin yang ditekankan oleh Nabi SAW, keutamaan besar. Poinnya adalah khairun wa ahabbu ilallah, dia lebih baik di sisi Allah. Yang kedua, dia lebih dicintai oleh Allah. Dua poin ini semua orang pasti kalau ditanya akan menjawab iya. Mereka mencari dua hal ini, menjadi seorang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tidak mau jadi baik di sisi Allah, dan tidak ada orang yang tidak mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang beriman, kita tidak bahas orang-orang kafir. Dari orang-orang yang beriman adalah seorang mukmin yang kuat. Ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin dengan sifat dhaif, orang-orang mukmin yang lemah. Tapi jangan disalahfahami bahwa kekuatan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah kekuatan fisik, kekuatan badaniah, bukan. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah, adalah kekuatan keimanan, bukan kekuatan badan. Kalau kekuatan badan, kekuatan jasmani, ini tidak bisa dikatakan baik, tidak bisa dikatakan buruk. Tidak bisa kita mengatakan dengan kekuatanmu engkau menjadi baik, dengan kekuatanmu engkau menjadi lemah. Tidak bisa. Kenapa? Karena al-quwwah badaniyah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kekuatan fisik, kekuatan badaniyah, itu tergantung ke arah mana engkau gunakan. Kalau seandainya kekuatan fisik itu, kekuatan badaniah itu digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, baru kekuatan itu akan menjadi kekuatan yang baik, memiliki keutamaan. Tetapi kalau kekuatan fisik, kekuatan badaniah itu dipergunakan dalam rangka kemaksiatan kepada Allah untuk berbuat dosa, maka kekuatan tersebut akan menjadi kekuatan yang buruk, kekuatan yang jelek. Ini yang pertama. Bukan maksudnya kekuatan badaniah, kekuatan fisik. Tapi yang dimaksud adalah kekuatan keimanan. Dari mana para ulama menyebutkan kok yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekuatan keimanan? Coba kita lihat tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara di sini konteksnya manusia secara umum atau khusus? Hah? Khusus. Siapa itu? Seorang mukmin. Seorang mukmin itu siapa sih? Orang yang beriman. Jadi Nabi SAW mengaitkan pembahasan ini seorang yang dia memiliki keimanan. Maka kekuatan yang dimaksud oleh Nabi SAW, dia kuat atau dia lemah, yaitu berkaitan dengan iman. Mafum? Bukan kekuatan fisik. Kalau kekuatan fisik itu lebih baik, nggak akan dikaitkan dengan iman. Cukup dengan disebutkan Muslim. Iya kan? Seorang Muslim dia orang yang telah mengikuti dakwah Nabi SAW. Tapi Nabi menyebutkan lebih, keimanan. Maka Mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah adalah keimanannya. Keimanan yang ada pada diri seorang mukmin, semakin kuat dia, dia akan menjadi semakin baik di sisi Allah dan dia akan menjadi orang yang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara fisik, secara badaniah dia orang yang lemah. Dia orang yang tidak punya kekuatan, dia orang yang tidak punya power, anggaplah di tengah-tengah masyarakatnya. Orang yang diabaikan, tapi dengan keimanannya yang besar, dengan keimanannya yang kuat, dia adalah seorang mukmin yang kuat. Dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lain yang punya fisik bagus, punya kekuatan baik, punya power di tengah-tengah masyarakatnya, tapi keimanan yang ada di dalam hatinya lemah. Taib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang dimaksud di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di sini. Sehingga dorongan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dorongan duniawi. Dorongan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini agar kita menjadi orang mukmin yang kuat itu adalah dorongan ukhrawi. Dorongan untuk mendapatkan janji akhirat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan kemudian bersungguh-sungguh dan mulai berusaha keras, bekerja keras untuk memperkuat keimanan kita, bukan memperkuat badan. Penting dan memperkuat badan, ya penting. Tapi bukan itu yang dimaksud dari inti hadis ini. Baik. Ketika berjihad di jalan Allah, tentu seorang yang dengan fisik lebih kuat dia lebih baik. Itu termasuk makna parsial, tapi makna inti dari hadis ini adalah berkaitan tentang keimanan. Apalagi yang dibahas oleh Imam Munawi rahimahullah taala di sini adalah bab fil mujahadah, bab tentang bersungguh-sungguh di dalam apa? Di dalam beribadah. Sehingga dorongan, hasungan untuk menjadi seorang mukmin yang kuat adalah mukmin yang kuat keimanannya. Mukmin yang baik, yang bagus keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mafhum ya? Kemudian tidak sampai di situ, Nabi SAW menyebutkan setelahnya wa fi kullin khairun, tapi pada masing-masing keduanya terdapat kebaikan. Jadi ini baiknya Nabi SAW dalam menyusun kalimat. Beliau tidak paham tidak belajar ilmu nahwu, tidak belajar ilmu sorof, tidak belajar ilmu balaghah dan ilmu bahasa Arab yang lain yang jumlahnya ada 12. Beliau asli pembicara orang Arab, sehingga susunan katanya bagus. Beda dengan orang-orang yang sekarang, mereka perlu untuk belajar 12 jenis ilmu bahasa Arab karena mereka tidak memahami kalau seandainya tidak belajar itu. Antum bisa kemudian memahami bagaimana cara membaca sebuah kitab yang tanpa harokat, bagaimana kemudian kita mengucapkan bahasa Arab yang sebelumnya belum pernah kita ucapkan tanpa belajar nahwu, tanpa belajar sorof, tanpa belajar muhadatsah, tanpa belajar qiraah, bisa? Tidak bisa. Kita perlu itu semua karena kita bukan pengucap asli, maka butuh. Nah, di sini Nabi SAW lihat beliau tidak belajar itu semua, tapi kandungannya bagus. Wa fi kullin khair, tapi pada masing-masing keduanya, baik mukmin yang lemah imannya atau mukmin yang kuat keimanannya, ada kebaikan. Supaya apa? Supaya kita tidak salah fahami bahwa yang lebih kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Nah, mukmin yang lemah berarti enggak ada harganya. Bukan demikian. Ini kalau dalam ilmu balaghah disebut dengan siyaghu al-ihtiraz, bentuk ihtiraz yang dilakukan oleh Nabi SAW ini. Wa fi kullin khair, pada masing-masing keduanya itu sudah ada kebaikan. Kebaikan dengan apa? Dengan adanya keimanan di dalam hati, itu dia menjadi manusia yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak ada keimanan di dalam hatinya. Agar jangan sampai kita kemudian meremehkan seorang yang mungkin sedang turun keimanannya, yang sedang melemah keimanannya. Ahli sunnah wal jamaah termasuk prinsip atau akidahnya dalam masalah keimanan adalah annal imana yazidu wa yanqus, iman itu kadang naik, kadang turun. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan seperti akidah kelompok yang menyimpang bahwa iman itu kalau sudah ada ya sudah, yastaqir fil qalb, terus ada di dalam hati. Seperti itu levelnya. Mau katakan imanmu seperti level Jibril? Mau mengatakan imanmu seperti levelnya para sahabat Nabi SAW? Jelas tidak mungkin kalau ditanya seperti itu. Tidak ada yang berani mengakui keimanannya seperti keimanan Jibril. Ahli sunnah meyakini iman itu bisa naik, iman itu bisa turun. Ketika mungkin seorang muslim, seorang mukmin, saudara kita sedang mengalami drop keimanan, turun keimanannya, jangan diremehkan. Dia sudah baik dengan keimanan yang ada di dalam hatinya. Berikan motivasi, berikan dorongan, berikan hasungan supaya keimannya naik lagi. Perkara apa yang paling besar membuat iman seorang itu naik? Sudah pernah juga kita bahas di majelis ini. Perkara paling besar apa yang membuat keimanan seorang itu naik? Zikrullah. Banyak berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala firmankan di awal surat Al-Anfal. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika tuliyat alaihim dibacakan kepada mereka, mereka mendengar saja Al-Qur'an itu akan bergetar hatinya. Hatinya akan bergetar sebab dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan dengan itu pula keimanannya mulai bertambah naik. Ayat ini jelas, sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa kalau seandainya iman kita sedang turun, sedang lemah, dan itu pasti tidak ada seorang mukmin pun yang keimanannya itu berada pada satu level tertentu kemudian diam di sana, tidak ada. Pasti akan ada waktunya dia turun. Bahkan bisa jadi sangat sedikit. Hanya kita yang tahu apakah level iman kita itu sedang turun jauh atau hanya turun sedikit demi sedikit. Kalau sedang turun jauh, jangan kemudian melirik amalan-amalan yang kelihatannya berat, malah justru tambah turun keimanan itu. Bagaimana caranya? Sudah disebutkan oleh Allah di dalam ayat tadi. Coba lunakkan hatimu membuka Al-Quran. Masih malas juga buka Al-Quran, dengarkan bacaan Al-Quran. Dengan mendengarkan, menyimak baik-baik bacaan Al-Quran itu bisa sedikit demi sedikit menaikkan keimanan. Nah, kalau sudah tidak mau menyentuh Al-Quran, Al-Qurannya sudah berdebu, dibuka juga tidak pernah, seharusnya paling tidak minimal seminggu sekali, setiap hari Jumat, baca Al-Kahfi, tidak juga. Al-Quran tidak pernah disentuh, kemudian keimanan minta naik, tidak mungkin. Kalau ingin menaikkan kualitas keimanan kita, mengupgrade keimanan kita, sering-seringlah membaca Al-Quran, sering-seringlah mendengarkan Al-Quran. Secara tidak langsung disadari atau tidak disadari, keimanan kita akan mulai sedikit naik, sedikit demi sedikit, dibandingkan ketika sama sekali kita tidak membaca Al-Quran atau sama sekali kita tidak pernah mendengarkan Al-Quran. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di mana tadi? Wa fi kullin khair. Tayyib. Dan pada kedua-duanya terdapat kebaikan. Sudah kita sebutkan tadi bahwa di dalam ilmu balaghah termasuk salah satu cabang dari 12 ilmu bahasa Arab. Yang seperti ini disebut dengan siyagul ihtiraz, yaitu supaya tidak difahami bahwa orang yang memiliki sifat lawannya tadi, orang yang dengan keimanannya lemah, itu orang yang tidak ada kebaikan di dalamnya, bukan orang yang baik, sehingga sudah mulai futur, dijauhi mbak. Bukan seperti itu. Kita harus pahami dia baik dengan keimanannya. Meskipun dia futur, dia sedang lemah keimanannya, jangan dijauhi, dekati dia. Berikan motivasi, berikan nasihat supaya imannya naik lagi, kemudian bertambah kuat keimanannya, dia akan mendekat lagi kepada kita. Kesalahan kebanyakan kita, ketika mendapati saudara kita sudah mulai futur, sudah mulai lemah keimanannya, malah ditinggal. Duh, saya lihat kemarin fulan bermaksiat ini, bermaksiat itu, wes enggak usah ditemani. Hilang malah dia. Jangan seperti itu, dekati. Dekati, diberikan motivasi supaya dia bertambah lagi keimanannya, kemudian mendekat lagi bersama kita, menjaga keimanannya agar tetap menjadi iman yang berkualitas. Taib. Siyaghul ikhtiras banyak digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana contohnya di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Semua sudah hafal apa ayatnya? Al-Hadid ayat yang ke-10. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatal. Lihat kata Allah, la yastawi, tidak sama seorang mukmin man anfaqa min qablil fathi wa qatal, yang dia menginfakkan hartanya sebelum fathu Makkah dan dia berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum fathu Makkah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya, yang berjuang di jalan Allah sebelum terjadinya Fathu Makkah, dipuji oleh Allah, ulaika a'zamu darajatan. Mereka itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, minalladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, dibandingkan orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang bersedekah, menginfakkan hartanya, berjuang meninggikan kalimat Allah setelah terjadinya Fathu Makkah. Ada perbandingan kan? Perbandingan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kullan wa'adallahu al-husna. Tetapi mereka semua, orang-orang yang berinfak berjihad sebelum Fathu Makkah ataupun yang berinfak berjihad setelah Fathu Makkah, wa'adallahu al-husna. Allah Subhanahu wa taala berikan janji untuk mereka al-husna. Apa itu husna? Hah? Sudah sering kita bahas di sini. Masih belum tahu juga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik mereka akan mendapatkan al-husna. Apa maksudnya husna? Surga. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Mereka semua dengan keimanannya, dengan infaknya, dengan jihadnya di jalan Allah, Allah janjikan surga. Tidak ada yang diremehkan. Tidak ada yang kemudian seorang mukmin dengan keimanannya, seorang muslim dengan keislamannya, dengan ihsannya itu lalu dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Contoh yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-78-79 yang sudah hafal, wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Dan kisah antara Dawud dengan Sulaiman, idh yahkumani fil harth, ketika mereka berdua, Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, memberikan hukum pada pertanian seseorang yang mengadukan masalahnya kepada Nabi Dawud dan kepada Nabi Sulaiman. Idna fashat fihi ghanamul qaum, ketika ada kambing dari penggembala yang masuk ke daerah pertanian seseorang kemudian menghabiskan apa namanya tanaman di lahan pertaniannya. Nah, mereka mengadukan kepada Nabi Sulaiman dan melakukan kepada Nabi Dawud alaihi wassalatu wassalam. Nabi Sulaiman memberikan hukum demikian, Nabi Dawud memberikan hukum demikian. Artinya, keputusan hukum yang diberikan Sulaiman dan yang diberikan oleh Dawud berbeda ternyata. Siapa Daud, siapa Sulaiman, hubungannya apa? Ayah dan anak, siapa ayahnya? Daud ayahnya, Sulaiman anaknya. Anaknya Daud, Sulaiman bin Daud. Ternyata ayah dan anak ini memberikan hukum yang berbeda karena mereka berdua juga sama-sama nabi. Apakah salah satunya ada yang salah? Tidak ada yang salah. Allah sebutkan tidak ada yang salah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa kunna li hukmihim syahidin." Kami melihat bagaimana mereka memberikan keputusan hukum tersebut. Fafahamnaha Sulaiman. Tapi kami lebih memberikan pemahaman yang baik kepada siapa? Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan keputusan Sulaiman. Diberikan petunjuk oleh Allah, keputusan Sulaiman alaihi salatu wasallam lebih baik, lebih benar, lebih tepat. Ini bukan berarti keputusan Daud salah. Dan ini juga pengajaran untuk kita. Enggak mesti orang tua itu benar terus. Daud seorang nabi, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Bani Israel datang minta ada seorang raja. Diberikan siapa? Diberikan siapa? Talut. Dari kisah Talut lah barulah kemudian Daud diutus. Jadi Daud itu pilihan, nabi pilihan. Sedangkan Sulaiman adalah anak dari Daud. Tapi tidak kemudian selamanya seorang tua itu benar terus, tidak. Hatta dia seorang nabi, ternyata anak lebih diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pesan bagi orang tua, kalau seandainya anak menyampaikan sesuatu argumen yang disertai dalil, jangan dibantah. Lihat benar tidak dia berdalil. Kalau benar ya ikuti. Jangan gengsi, oh saya wong tuane kok. Masa dikasih tahu oleh anak? Enggak, jangan. Kebenaran itu tidak diukur apakah kamu orang tua atau kamu anak, tapi bagaimana dia berargumen, bagaimana dia membawakan dalil. Ketika dalil datang, enggak peduli siapa kamu. Berhadapan dengan dalil, kewajiban semua muslim sama, tunduk terhadap dalil. Bukan lo menurut saya seperti ini, saya lebih pengalaman dari kamu leh, dan seterusnya. Tidak. Ini pesan kepada orang tua, pesan kepada anak, jangan kemudian terus jadikan alasan apa namanya tidak sopan kepada orang tua. Ketika engkau diberikan kelebihan oleh Allah, keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki pemahaman kepada agama Islam yang lebih baik, jangan lantas sombong terhadap orang tua. melihat orang tua punya kesalahan demikian-demikian, oh ini seharusnya dilakukan, ini seharusnya begini, ini seharusnya begitu, jangan langsung kemudian ditentang. Berikan nasihat, sampaikan nasihat itu dengan cara yang baik. Jangan kurang ajar dengan alasan menyampaikan dalil. Itu tetap orang tua antum. Kebenaran yang ada pada diri antum yang ingin disampaikan kepada orang tua harus disampaikan dengan cara yang benar. Kalau tidak disampaikan dengan cara yang benar, kebenaran itu tidak akan lagi menjadi kebenaran. Nah, yang seperti ini kalau dipahami dengan baik, bagaimana orang tua harus berlaku, bagaimana anak harus berlaku, sedikit yang namanya keretakan hubungan antara orang tua dengan anak. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Taib, kita lanjutkan. Ihtiras yang disebutkan oleh Allah. Setelah Allah menyebutkan fafahamnaha Sulaiman, kami fahamkan Sulaiman untuk memberikan keputusan yang lebih baik. Agar tidak disalahfahami, berarti Daud dalam memutuskan perkara itu tidak baik. Tidak. Daud memutuskan perkara juga berdasarkan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Daud. Sulaiman memberikan hukum berdasarkan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Sulaiman. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan ataina hukman wa ilma. Tapi masing-masing mereka berdua, baik Daud maupun Sulaiman, ataina, kami berikan hukum, cara penyelesaian hukum, wa ilma, dan kami berikan ilmu kepada mereka. Jadi mereka berdua alaihi wassalatu wassalam memutuskan perkara tersebut bukan berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan keilmuan yang dimiliki. Baik, faedah terakhir, ketika kita memberikan keputusan sesuatu, berikan keputusan itu berdasarkan ilmu. Meskipun tidak tepat, tidak masalah. Saat kita memberikan keputusan bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan ilmu, dengan pertimbangan dalil, itu akan menjadi satu poin pahala. Tapi jangan sampai memberikan keputusan berdasarkan kejahilan, berdasarkan hawa nafsu. Pengenku seperti ini, kok begini, seperti ini, enggak. Dasari keputusan itu dengan keilmuan, dengan argumen yang jelas dan dalil kalau seandainya dalam masalah syariat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini mungkin yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan masih dalam hadis Abu Hurairah, ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Bersemangatlah terhadap perkara-perkara yang memberikan kemanfaatan kepadamu. Minta tolong kepada Allah dan jangan pernah merasa lemah. Bagaimana keterangan para ulama tentang hadis ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bahas faedah-faedah yang terkandung di dalam kalimat-kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wassallallahu wasallam wa barakallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.